lebih suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada go.